Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang sore hari ini insyaallah taala kita masuk pada Kitabul Hudud. Pembahasan yang ke-21 terkait hukuman had. Dan juga terkait pensyariatannya serta hikmahnya. Berkata penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah hafizahumullahu taala, Kitabul Hudud wa yastamilu ala samaniyati abwab. Kitab pembahasan terkait hukuman had mencakup 8 bab. Al-babul awal, adapun bab yang pertama. Fi ta'rifil hudud, terkait definisi al-hudud, hukuman had. Wa masyru'iyyatiha, dan terkait pensyariatannya, anjurannya. Wal hikmati minha, dan juga terkait hikmah di balik terwujudnya hukuman had. Wa masail ukhra, dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ini bab yang pertama. Adapun ta'rifuha, pengertian hukuman had. Al-haddu lughatan huwal man'u. Hukuman had secara bahasa maknanya adalah al-man'u, larangan. Barakallahu fikum. wa hududullah, dan hududullah, makna hududullah adalah maharimuhu allati naha anirtika biha wantiha kiha. Dalam Al-Quran itu ada lafad hududullah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Tilka hududullahi falataqrabuha. Hududullah maknanya adalah larangan-larangan Allah. Haddun itu mufradnya, kata tunggal. Jamaknya hudud. Hududullah maknanya adalah maharimuhu, larangan-larangan Allah. Allati naha anirtika biha wantiha kiha. Larangan-larangan Allah yang Allah larang untuk dilakukan dan dilanggar. Atau disebut dengan batasan-batasan Allah. Berarti kalau ada batas-batas, otomatis tidak boleh dilanggar. Tidak boleh diterjang. Jangan melewati batas-batas. Ketika sudah menerjang, disitulah ada hukuman. Hukuman had. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hududullah, larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Yakni di antara dosa-dosa itu ada yang barakah fikum sangat dilarang sehingga bisa berdampak pada terkena hukuman had. Summiyat bidzalik, disebut dengan hududullah, li'annaha tamna'u minal iqdam 'alal wuqu'i fiha. Dinamakan dengan hududullah dikarenakan melarang dari mendatangi dan terjatuh padanya. Ini hukuman had atau lafad haddun. Hudud secara bahasa adalah larangan-larangan Allah yang dilarang untuk dilakukan atau dilanggar. Wa syar'an, adapun hudud, hukuman had, secara syariat maknanya adalah uqubatun muqaddaratun fis syar'i. Hukuman yang ditetapkan dalam syariat. Berarti hukuman tersebut ditetapkan dari Allah. Bukan dari buatan manusia. Bukan dari perasaan, penelitian, ya, tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan dalam syariat. Li ajli haqqillah ta'ala, karena hal tersebut adalah hak Allah. Wa qila, ada yang mengatakan hudud atau had secara syariat adalah uqubatun muqaddaratun syar'an fi maksiyah. Hukuman yang ditetapkan menurut syariat karena bermaksiat, atau dalam sebuah maksiat, karena sebuah maksiat. Litamna'u minal wuqu'i fi mithliha aw fi mithli dzanbi allazi syuri'a lahul iqab. Supaya dengan adanya hukuman had tersebut yang ditetapkan, ya, tercegah dari melakukan dosa yang sama atau yang semisal yang menyebabkan, ya, semisal yang sama atau dosa lain merembet pada yang lainnya yang menyebabkan, ya, disyariatkan untuknya hukuman. Barakallahu fikum. Jadi hukuman had secara syariat adalah hukuman yang ditetapkan menurut syariat. Ya. Supaya tidak terjatuh pada kemaksiatan yang sama, yang kedua kalinya. Atau kemaksiatan lain yang disyariatkan untuk dihukum. Barakallahu fikum. Kemudian setelah kita mengetahui definisinya, dalilu masyru'iyatiha, ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya hukuman had. Al aslu fi masyru'iyatil hudud kitabu al-kitabu wassunnatu wal ijma'u. Dasar disyariatkannya hukuman had adalah, atau landasan dasar hukum disyariatkannya hukuman had adalah Alkitab, yakni Al-Qur'an, wa sunnah, hadis yang sahih, wal ijma', dan kesepakatan para ulama. Berarti hukuman had itu ada dalam Al-Qur'an, dalam al-hadis, dan dalam kesepakatan para ulama. Faqad qarrara al-kitabu wa sunnatu uqubatin muhaddadatin atau muhaddadatan. Maka sungguh Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan hukuman-hukuman, ya, yang ditetapkan, yakni hukuman had, li jaraima, untuk pelaku kejahatan atau untuk sebuah kejahatan, wa ma'asin mu'ayyanah, atau maksiat-maksiat tertentu. Tidak semua maksiat, terkadang maksiat tertentu. Barakallahu fikum. Kazina, seperti zina, wasarokoh, mencuri, wasyurbil khomri, atau minum khomer, wawairiha, atau yang lainnya. Mimma sayati tafsiluhu fil abwa bittaliyah insyaallah ma'a zikri adillati dhalika kullih. Maka rinciannya insyaallah akan datang pada bab yang berikutnya, disertai dalil-dalil tentang itu semuanya. Jadi penegakan hukuman had itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Maka ini adalah hukum Islam, hukum yang paling kuat. Al-Quran saja sudah cukup. Ya, sudah cukup kuat. Lalu kalau ada orang yang menentang, berupaya untuk menggagalkan hukuman had, berarti dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas adalah al-hikmatu min masyru'iyatil hudud, hikmah dari disyariatkannya hukuman had. Syuri'atil hudud zajaron lin nufus anirtika bil ma'asi wa ta'addi ala hurmatillahi subhanah. Penegakan hukuman had disyariatkan dalam rangka untuk mencegah jiwa dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tertentu yang padanya ada hukuman had, atau mencegah jiwa untuk melampaui batas terhadap keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. fatatahaqqaqu at-tuma'ninah fil mujtama', maka dengan hukuman had yang ditegakkan maka akan tercapai ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Wa yashi'ul amnu bain afradihi, dan tersebar keamanan pada masing-masing individu. Wa yaswaddul istiqrar wa yatibul 'ish, sehingga barakallahu fikum ketenteraman itu meliputi masyarakat dan individu-individu, dan juga kebaikan hidup akan meliputi mereka semua. Kalau hukuman had itu ditegakkan, orang mau berbuat tindak kejahatan atau maksiat tertentu yang padanya ada hukuman had akan mikir-mikir. Ya. Sehingga berkurang atau bahkan bisa jadi tidak nampak ya maksiat-maksiat atau kejahatan tersebut. Kalau berkurang atau tidak ada, otomatis ya keamanan menyebar. Ya, ketenteraman ada pada masyarakat dan person-personnya. Kama anna fiha tatahiran lil abdi fid dunya. Sebagaimana juga ya, tatkala hukuman had itu ditegakkan memberikan efek yang baik, tercapainya keamanan, tersebarnya ketenteraman dan kehidupan yang baik, maka fungsinya juga, hikmah di balik itu adalah untuk mensucikan hamba yang terjatuh dalam dosa tersebut yang mengharuskan hukuman had ya di dunia, supaya bersih. Barakafikum. Maka hukuman had itu membersihkan dosa dia, khusus dosa ya, dosa itu saja, dosa yang padanya ada hukuman had. Namun kalau dia menganggap halal, nah itu lain lagi ya, lain lagi. Barakallahu fikum. Perlu ada rincian. Kalau memang dia menentang, sudah tegak padanya dalil, tidak ada lagi syubhat pada dirinya, tapi dia menentang halalnya sesuatu, halalnya dosa padahal haram, maka walaupun dia terkena hukuman had, tetap dia mati atau dihukum dalam keadaan masih kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka hukuman had itu sebagai pembersih jiwa seorang hamba di dunia. Li hadis Ubadah ibn Shamit marfu'an fil bai'ah. Berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit secara marfu', yakni hadis yang sampai kepada Nabi tentang bai'at, fihi wa fihi, dan di dalam bai'at yang Nabi ucapkan kepada para sahabat yang ikut bai'at ketika itu, Nabi menyatakan, wa man asaba min dzalik syai'an fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratuhu. Dan barang siapa yang tertimpa sebuah dosa yang padanya itu mengandung hukuman had, kemudian dia dihukum dengan hukuman had tersebut, maka hukuman tersebut adalah kaffaratuhu, pelebur dosanya. Wa hadis Khuzaimah ibn Thabit marfu'an. Dan berdasarkan hadis Khuzaimah ibn Thabit secara marfu', hadis riwayat Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni, dan dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya sanadnya hasan dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, Nabi bersabda, man asaba haddan uqima alaihi dzalikal haddu fahuwa kaffaratu dzanbihi. Barang siapa yang menanggung hukuman had karena dosa yang dia lakukan, ya, barang siapa yang melakukan dosa yang mengandung hukuman had, lalu dia tanggung hukuman had tersebut, ditegakkan untuknya, fahuwa kafaratu dzanbihi, maka hukuman had tersebut adalah pelebur dosanya. Wa hadhil hudud ma'a kauniha muhaqqiqatan li maslahatil ibad, maka hukuman-hukuman had ini, ya, itu di antara fungsinya, ya, di saat terwujud akan mendatangkan kemaslahatan untuk para hamba. Fa innaha adlun kulluha wa insafun, maka hukuman had semuanya mengandung keadilan dan insaf. Tidak ada yang namanya hukuman had itu dianggap radikal, keras, tidak manusiawi, ya, melanggar HAM dan lain-lain. Tidak. Kenapa? Karena yang menetapkan adalah Allah. Dan Allah Maha Adil. Barakafikum. Bal hiya ghayatul adli, bahkan hukuman had itu adalah puncak keadilan. Ada orang mencuri minimal 1/4 dirham. Kurang lebih, ya, wa'alam, sekitar mungkin 80 ribu atau bahkan kurang dari itu. Kemudian tertangkap perkaranya sampai ke hakim. Maka dipotong tangannya, tangan kiri. Barakafikum. Maka itu adalah keadilan dari Allah, bukan merupakan, barakafikum, kezoliman, bukan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini diberlakukan, niscaya, ya, orang akan mencuri, apalagi korupsi, ya, itu akan takut, akan mikir-mikir, sehingga dengan itu akan aman harta orang. Ya. Barakafikum. Maka zolim mana? Ya, kejahatan dia yang merajalela dengan hanya potong tangan, namun sebagai penebus dosa. Barakafikum. Namun ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Seandainya, ya, tidak ada ampun dari Allah, ya, langsung dibinasakan, diturunkan azab dari Allah, oleh Allah dari langit atau dari bawah bumi, ya, maka barakafikum, ini justru akan terasa berat bagi hamba. Kemudian yang berikutnya, wujubu iqamatil hudud wa tahrimus syafa'ah fiha. Wajibnya menegakkan hukuman had dan haramnya memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan, namun dalam rangka untuk menggagalkan hukuman had. Itu haram. Tajibu iqamatil hudud bainan nas man'an lil ma'asi wa rad'an lil usat. Penegakan hukuman had wajib ditegakkan di tengah-tengah manusia dalam rangka untuk mencegah kemaksiatan-kemaksiatan dan untuk menghalangi pelaku-pelakunya. Wa qad qala Rasulullah alaihi salatu wasallam muraghiban fi iqamatil hudud, Dan sungguh Rasulullah alaihissalatu wassalam sangat menganjurkan supaya adanya penegakan hukuman had. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Nabi menyatakan iqamatu haddin min hududillah khairun min matari arba'ina lailatan fi biladillahi azza wa jal. Menegakkan hukuman had dari hukuman-hukuman had Allah itu lebih baik daripada turunnya hujan selama 40 malam di bumi Allah. Ya, turunnya hujan barakah fikum itu sangat, dan barakah fikum bermanfaat sekali untuk keberlangsungan hidup manusia, terlebih lagi hewan-hewan dan tumbuhan. Maka ternyata masih lebih baik penegakan hukuman had, lebih Allah cintai. Watuhramus syafa'atu fil hudud liisqatiha wa adami iqamatiha. Dan diharamkan memberikan syafaat dalam perkara hukuman had, namun syafaat tersebut dalam rangka untuk menggagalkan, menggugurkan, atau mencegah penegakan hukuman had. Maka ini haram. Idza balagatil imamu wa sabatat indahu kama yuhramu ala waliyil amri qabulus syafa'ah fi dzalik. Apabila telah sampai kepada imam dan telah jelas perkaranya pada beliau, maka tidak boleh ada syafaat pembelaan, ya, untuk menggagalkan hukuman had. Sebagaimana diharamkan atas waliul amr, penguasa, menerima syafaat penggagalan hukuman had. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim. Nabi bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amri." Barang siapa yang usaha syafaatnya itu dalam rangka untuk menghalangi penegakan hukuman had dari hukuman had Allah yang berusaha, maka dia berarti telah menentang Allah dalam perintah penegakan hukuman had. Wali raddihi alaihi salatu wassalam syafa'ata Usamah ibn Zaid fil mahzumiyah allati saraqat. Hal ini sebagaimana juga berdasarkan hadis tentang penolakan Nabi alaihi salatu wassalam terhadap syafa'atnya, pembelaannya Usamah bin Zaid terhadap wanita mahzumiyah, yakni wanita bangsawan ketika itu, yang mencuri. Nabi tolak pembelaannya Usamah bin Zaid karena dalam rangka untuk menggagalkan. Wa ghadibahu lidzalik. Dan Nabi pun marah terhadap Usamah bin Zaid tentang perbuatan tersebut, tentang usahanya tersebut. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi bersabda, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammad sarokot, laqata'a Muhammadun yadaha, Demi Allah, seandainya Fatimah putrinya Muhammad, putri beliau sendiri, mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini Nabi terhadap putrinya sendiri. Kenapa? Karena hak Allah itu lebih besar untuk ditunaikan daripada urusan keluarga. Barakallahu fikum. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan yang namanya Rasulullah utusan Allah itu adil, amin, amanah, dan lain-lain. Wa ammal afu anil haddi qabla ayyablughal imamu fajais. Dan adapun memaafkan dari penegakan hukuman had sebelum perkaranya sampai kepada imam, penguasa, atau naib dari penguasa, maka boleh. Entah yang memaafkan itu yang dizolimi sehingga hukuman had tidak dilaksanakan. Tapi ini terkait pencurian ya. Barakallahu fikum. Atau pembunuhan misalkan qisas. Adapun kalau zina tetap ya. Kalau ya, kalau memang belum sampai, yaitu ditutupi tidak mengapa. Ditutupi tidak sampai pada imam. Terkait hukuman had, barakallahu fikum. Apabila belum sampai pada imam, penguasa, kemudian yang terzolimi ini memaafkan, ya, maka tidak mengapa. Berarti barakallahu fikum tidak ada hukuman had untuknya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam lilladzi suriqa ridauhu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang dicuri selendangnya, ridanya. Fa arada ayyafu an sariq, yang mana ya, yang dicuri tersebut ingin supaya ya, yang mencuri itu dimaafkan. Maka ketika Nabi tahu tentang hal itu, Nabi mengatakan fahalla qabla ayatiyani bihi. Mengapa tidak tadi ya, sebelum kamu mendatangkan membawa dia kepadaku? Akhirnya hukuman had tidak ditegakkan karena ada maaf dari yang terzolimi. Kemudian yang terakhir, man yuqimul hadda wa makana iqamatihi. Siapakah yang berhak untuk menegakkan hukuman had dan di tempat mana selayaknya hukuman had itu ditegakkan? Berarti ada tempatnya, tidak di sembarang tempat. Barakallahu fikum. Alladzi yuqimul haddu huwal imamu aw naibuhu. Orang yang berhak menegakkan hukuman had adalah seorang imam, penguasa, pemimpin, aw naibuhu, atau naibnya, penggantinya, hakim misalkan. Faqad kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yuqimul hududa fi hayatihi. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam pernah menegakkan hukuman had di masa hidupnya. Tsumma khulafa'uhu man ba'dahu atau min ba'dihi. Kemudian khalifah-khalifah beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, radhiyallahu taala anhum, juga menegakkan hukuman had. Wa qad wakkala an-nabiyyu alaihi salatu wasallam man yuqimul hadda naibatan anhu. Dan sungguh Nabi pernah mewakilkan penegakan hukuman had kepada naib. Kepada naib. Pada seorang yang menggantikan Nabi. Faqala, Nabi mengatakan, waqdu ya Unais ila mraati hadza. Pergilah kamu wahai Unais. Unais salah satu yang menjadi wakil Nabi dalam penegakan hukuman had. Wahai Unais, pergilah ila mraati hadza kepada istri orang ini. Fa in i'tarafat farjumha. Kalau istri laki-laki ini ngaku kalau dia berzina, maka rajamlah. Di antara barakafikum, hukuman had bagi pezina adalah pengakuan itu sebagai bukti. Tapi kalau dia waras, sehat, ya, berakal, tidak karena dipaksa, ya, barakafikum, tidak karena dipaksa untuk bohong misalkan, dan dia balik. Fa ini tarafat farjumha, kalau dia ngaku maka rajamlah. Barakallahu fikum. Wa wajaba dzalikal imam dzimanan lil adalah. Wa wajaba dzalika 'alal imam. Dan penegakan hukuman had diwajibkan atas penguasa dalam rangka untuk menjamin keadilan. Nah, supaya adil, ada dosa besar yang ada hukuman had, ya ada hukumannya. Wa man an lil hifi wadzulmi, dan dalam rangka untuk mencegah kezoliman, ya, untuk mencegah kezoliman dan tindakan semena-mena. Wa yuqamul haddu fi ayyi makanin ghairil masjid, adapun tempatnya had, hukuman had ditegakkan dimanapun terserah kecuali masjid. Faqad nahan nabiyyu alaihi salatu wasalam ayyustaqada fil masjid. Maka sungguh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, melarang dilakukannya hukuman had di dalam masjid. Wa antun sadu atau wa antun sada fihil ash'ar. Dan ketika hendak melakukan hukuman had, atau di tengah-tengah atau setelahnya, dilarang dilantunkan syair-syair, nyanyian-nyanyian, syair-syair, puisi-puisi. Wa antuqama fihil hudud, ya, di saat atau di tengah-tengah hukuman had ditegakkan. Ini ada dalilnya riwayat Al-Imam Abu Dawud. Wa dzalika siyanatan lil masjid anit talawuz wa nahwihi, dan hal itu dilakukan di luar masjid supaya dalam rangka menjaga masjid dari kotoran. Ya, ketika sudah dipotong tangannya, darahnya tercecer, maka darahnya barakah fikum mengalir di masjid, mengotori masjid. Belum lagi orang yang menjadi saksi, ya, yang terkadang, ya, bisa ada peluang pertikaian, ya, ucapan-ucapan kotor dan lain-lain bagi mereka-mereka yang tidak terima. Maka ini tidak layak dilakukan di masjid. Waja'a fi ba'dir riwayat fi qissati rajmi Ma'is, dan telah datang sebagian riwayat tentang kisahnya rajam, ya, seseorang yang bernama Ma'is. Fa ukhrija ilal harrah farujima, maka Ma'is ini ketika hendak dirajam, ya, itu dibawa ke tanah lapang atau tempat selain masjid. Farujima, kemudian dirajam. Barakallahu fikum. Kalau di masjid dirajam, harus digali dulu tengah masjid misalkan. Ya, otomatis, ya, ini memberatkan kaum muslimin. Wallahu ta'ala bisawab. Thayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya. Ini dari anak pribadi dan dari syaitan, wa atubu ilahi. Semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah, barakafikum.